Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca bab makanan di dari fikih al-muyassar, maka ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkaitan dengan masalah babi. Akan saya bacakan dari buku An-Nawazil fil At'imah berkaitan dengan masalah poin tentang masalah babi. Maka di sana dikatakan, maka haram daging babi, lemak babi, dan semua bagian tubuh dari babi. Kemudian beliau bawakan dalil tentang haramnya hal ini dari ayat Al-Quran, semisal hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian dikutip, dinyatakan, waqad ajma'al muslimun ala tahrimil khinzir bijami'i ajza'ihi. Kaum muslimin sepakat haramnya babi dengan semua bagiannya. Di antara ulama yang mengutip atau menyampaikan adanya ijma' dalam masalah ini adalah Qurtubi di tafsirnya. Kemudian yang kedua adalah Al-Fakhrazi juga di tafsirnya, Ibnu Hazm di kitabnya Maratibul Ijma', walam yukhalif fi dzalika ahadun, dan tidak ada satupun yang menyelisihi. Maka kutipan ijma' dibawakan oleh tiga ulama, Qurtubi, Al-Fakhru Ar-Razi, dan Ibn Hazm. Namun ila anal alusi, namun alusi dalam tafsirnya punya pernyataan yang redaksinya sebagai berikut, khussa allahmu bidzikri ma'anna baqiyata ajza'ihi haramun khilafan lidhahiriyah li'annahu mu'zamu ma yu'kalu minal hayawani wasa'iru ajza'ihi katabi'i lahu. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan ya, dalam ayat ini yang disebut adalah daging babi, padahal semua anggota bagian tubuh babi itu haram. Beliau katakan yang digarisbawahi, khilafan li zahiriyah, tidak sebagaimana pendapat zahiriyah. Yang bisa kita tangkap berarti kutipan dari Al-Alusi, zahiriyah berpendapat kalau yang haram cuma dagingnya saja. Li'anau mu'zam ma yu'kalu, karena mayoritas yang dicari dan yang dimakan dari hewan adalah dagingnya. Sedangkan anggota bagian tubuh hewan yang lain itu statusnya mengikuti status dari daging. Maka ada tiga ulama yang mengutip adanya ijma', dan ada satu ulama yang mengutip adanya khilaf dari zahiriyah. Namun kita lihat sendiri, Ibnu Hazm sendiri yang merupakan orang zahiri mengaku menegaskan adanya ijma'. Nah, karena itu kutipan Al-Alusi bermasalah. Kutipan Al-Alusi itu bermasalah. Kenapa? Karena dia bukan ahli madhab. Bukan ahli madhab. Dia bukan orang zahiri. Yang ini orang zahiri saja bilang ijma', berarti artinya zahiri tidak menyelisihinya. Maka kutipan Al-Alusi di Ruhul Ma'ani itu kutipan yang bermasalah. Ya, sedangkan Qurtubi mengatakan khusa Allahu minal khinzir liyadulla ala tahrimi ainihi dhukiya aw lam yuzakka aw lam yuzakka waliya umma syahma wa mahawlahu minal ghadarifi. Jadi kalau Al-Ulusi mengatakan kenapa disebut ya, dalam ayat Al-Quran kok sukanya disebut daging babi, kenapa yang disebut daging dan tidak babi begitu saja, beliau katakan kalau dari Al-Alusi karena mayoritas yang dicari oleh orang ketika makan satu binatang, satu hewan, yang dicari adalah dagingnya. Sedangkan Qurtubi mengatakan disebutkan daging untuk menunjukkan kalau yang haram itu adalah hewannya, baik disembelih ataupun tidak disembelih, dan supaya mencakup lemak dan yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hazm di dan Ibnu Hazm di Al-Muhalla Ibnu Hazm di Al-Muhalla juga mengatakan dan tidaklah halal wala yahilu aklu syai'in minal khinzir, dan tidaklah halal mengkonsumsi satupun bagian dari babi. Baik dagingnya ataupun lemaknya, kulitnya atau jeroannya, otaknya, tulangnya, kepalanya, atraf, ujung-ujung kaki-kakinya, susunya ataupun bulunya. Maka beliau menegaskan bahasanya di Al-Muhalla, beliau menegaskan bahasanya yang haram dari babi adalah semua bagian dari babi, sedangkan di Maratibul Ijma' Ibnu Hazm mengutip ijma'nya ulama akan haramnya semua bagian dari babi, baik daging ataupun bukan daging. Ya, ini kutipan yang ingin saya bacakan untuk melengkapi penjelasan tentang masalah daging babi. Kemudian kita kembali ke Al-Fiqh Al-Muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, dan haram, dan di antara makanan yang haram adalah makanan yang mengandung madarat. Kasam seperti yang mengandung racun, khamar, segala yang memabukkan, dan segala yang mufattir. Yang membuat luyu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan juga firman Allah ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membinasakan atau membunuh diri kalian sendiri. Berkaitan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-29, wala taqtul anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian, ada dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Penjelasan yang pertama yang dimaksud dengan anfus adalah orang lain. Orang lain disebut anfus, disebut diri kalian sendiri, karena seorang muslim satu dengan yang lain bagikan satu badan. Karena muslim yang lain itu seperti satu badan dengan kita, maka membunuh orang lain itu seperti membunuh diri sendiri. Penjelasan yang kedua yang dimaksud janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, artinya janganlah kalian bunuh diri. Dan tentu di poin pembahasan ini makna yang diinginkan adalah makna yang kedua. maka janganlah mengkonsumsi hal-hal yang itu membahayakan diri sendiri semacam racun. Nah, karena termasuk tentu ini membunuh diri, bunuh diri. Boleh jadi bunuh diri dengan bisa kita katakan bunuh diri pelan-pelan karena menumpuk racun di badan. Demikian juga untuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu baidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Di tafsir As-Sa'di dikatakan bahasanya yang dimaksud dengan kebinasaan di sini mencakup dua jenis kebinasaan. Kebinasaan yang pertama adalah sebagaimana sababun nuzul ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahasanya sababun nuzul Al-Baqarah 195 adalah ucapan sebagian orang Ansar yang mereka mengatakan Islam sudah menang, Islam sudah hebat, kemarin kita sudah berjuang mati-matian gak ngurus harta, sekarang tibalah saatnya kita untuk tidak perlu berangkat jihad untuk kemudian ngurusi bisnis kita dan memperbaiki dunia kita. Ini sababun nuzul untuk ayat ini sebagaimana keterangan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan tahlukah adalah adamu to'ah, tidak taat. Maka orang yang tidak melakukan ketaatan, maka dia telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan kewajiban untuk tutup aurat, orang yang meninggalkan kewajiban sholat berjamaah karena sibuk dengan dunia, maka dia adalah orang yang membinasakan dirinya. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang bisa kita simpulkan dari redaksi ayat ini, menimbang kaidah al-ibratu bi umumil lafzi. Kesimpulan ayat itu ditangkap dan dihasilkan dari redaksi yang bersifat umum. Maka yang dimaksud dengan tahluka adalah semua hal, semua tindakan yang membinasakan, membinasakan diri sendiri, merugikan diri sendiri. Nah, tentu berkaitan dengan masalah mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, terkecualikan dalam hal ini adalah mengkonsumsi obat yang mengandung racun yang dengan kadar tertentu setelah dikaji dan dipelajari, maka hal tersebut tidaklah membahayakan namun bermanfaat. Ya, maka berkaitan dengan hal yang makanannya haram dikonsumsi karena dharar, karena bahaya yang terkandung di dalamnya, maka contohnya sebagaimana disebutkan di fikih muyasar adalah materi-materi yang beracun. Dan materi beracun ini baik materi beracun berasal dari hewan, boleh jadi ada ikan yang beracun, atau kemudian dicontohkan akorib, kalajengking, atau kemudian ular yang beracun, ataupun beracun yang itu berasal dari materi tumbuh-tumbuhan, semacam sebagian buah-buahan yang beracun, atau tumbuh-tumbuhan yang lain, maka ini semua tentu haram karena menyebab merugikan, merusak badan dan menghancurkannya. Namun termasuk juga yang kemudian yang kedua berkaitan dengan hal yang haram karena karena berbahaya, maka kategori kedua adalah yang berbahaya untuk badan meskipun tidak beracun. Maka yang dimaksud dengan doror di sini tidak mesti harus yang beracun. Maka boleh jadi doror karena beracun, namun ada pengecualian yaitu obat. Kemudian ataupun doror berbahaya namun tidak beracun. Kalau di nawazil fil at'imah dicontohkan semacam contoh yang haram untuk dimakan karena berbahaya, katin, lumpur. Ada orang kurang kerjaan, lumpur dimakan. Waturab, debu. Walfaham, arang. Arang dimakan. Wanahu dhalik dan semacam itu. Maka contoh makanan yang haram untuk dikonsumsi karena alasan doror ya, meskipun dia tidak beracun. Namun untuk wawasan perlu diketahui bahasanya Malikiyah itu memiliki dua pendapat tentang hukum orang makan lumpur. Ya, maka ada kaulain, ada dua pendapat di kalangan Malikiyah. Kalau ada orang nekat lumpur, air bercampur dengan tanah dikonsumsi, maka ada al-hurmah dan karohah. Ada yang mengatakan hukumnya haram dan ada yang mengatakan hukumnya makruh. Waqalu innal mu'tamad al-hurmah. Para ulama Malikiyah mengatakan yang pendapat yang layak untuk jadikan pegangan, yang jadikan aturan ya, pegangan adalah pendapat yang mengatakan haramnya. Sedangkan Syafi'iyah mencontohkan contoh makanan yang haram karena madarat, mereka menyebutkan hurmat tatin wal hajar, haramnya mengkonsumsi lumpur dan batu. Alaman yaduruhu. Namun kalau di sini, kalau Syafi'iyah, haramnya bersyarat. Wadzakar Syafi'iyah hurmat tatin wal hajar alaman yaduruhu, khusus untuk orang-orang yang mendapatkan bahaya jika mengkonsumsinya. Ya, kalau ada orang yang mengkonsumsi batu dan itu no problem bagi dia, maka kata Syafi'iyah, tidak apa-apa. Karena yang haram adalah manakala dia mendapatkan madarat karenanya. Dan dulu saya lupa, pernah di televisi, dulu di zaman TVR itu ada, pernah ada apa, ya disampaikan di orang Indonesia yang kemudian konsumsinya batu. Ini dampak dari penjajahan zaman Jepang. Gak tahu beliaunya masih hidup ataukah tidak. Dulu pernah masuk TVRI dulu. Kebetulan pas itu pas saya nonton di syuting gimana dia mengkonsumsi batu. Dan ini adalah karena dampak penjajahan Jepang yang tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya untuk ganjal itu dia mengkonsumsi batu kerikil ya kecil-kecil. Itu dia makan. Dan setelah merdeka pun ya masih keterusan karena sudah terlanjur menikmati itu ya. Dan itu tidak madarat untuk dia gitu. Tidak madarat untuk dia. Maka mungkin kalau dalam kasus yang saya ceritakan ini, maka ya penjelasan saya via enggak apa-apa. Karena haram kalau itu ya duruhu. Ya, kemudian di antara hal yang haram poin selanjutnya dalam makuti'a minal hayyi, bagian binatang yang dipotong dalam keadaan binatangnya itu masih hidup. Berdasarkan hadis Waqid Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun fa huwa maitatun." Bagian badan dari binatang yang dipotong dalam keadaan binatang tersebut masih hidup, fahiya maitatun, maka itu adalah bangkai. Maka keharamannya mengikuti haramnya bangkai. Diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi, wasahahahu Al-Albani. Kemudian siba'ul baha'im adalah binatang darat yang buas. Ini maksud dengan buas adalah yang mencari mangsa binabiha dengan taringnya. Yang dimaksud dengan taftaris adalah tanhash, yang menggigit dengan menggunakan taringnya dari kalangan binatang-binatang darat. Semacam kal-asad, seperti singa, dhi'ab, dan serigala. Kemudian an-namar. Kayaknya sudah ya kata-kata itu. Macan tutul dan fahad, apa kemarin? Macan kumbang, wal kalb dan anjing. Berdasarkan hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu melarang untuk memakan binatang buas yang memiliki taring. Maka binatang yang Nabi haramkan dalam hadis ini adalah disandiatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah yang memenuhi dua kriteria. Dia binatang buas, menyerang, terutama menyerang orang, dan dia dina bin memiliki taring. Maka kalau sekedar memiliki taring itu tidak haram. Namun harus terkumpul dua-duanya, punya sifat siba, buas, yang maknanya adalah menggigit, menyerang orang, dan dia adalah memiliki taring. Oleh karena itu, di antara contohnya yang disampaikan oleh sejumlah ahli fikih adalah kera. Karena kera itu siba, menyerang orang, dan dia dhinabin, dan dia memiliki taring. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhinabin minasiba'i fa'akluhu haramun." Maka setiap yang memiliki taring dari binatang buas, memakannya hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian adalah siba' utair, burung-burung yang buas. Pengertiannya adalah burung yang mencari mangsa bimikhlabiha, dengan cakarnya. Kalau uqab semacam elang, albas juga jenis elang, sukar ya, sama jenis elang, hida'ah diterjemahkan dengan raja wali, bumah, burung hantu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kulidina bin minasiba, mengkonsumsi binatang buas yang memiliki taring, wa an kulidhi mikhlabin minat tayir, dan setiap burung yang memiliki cakar. Di catatan kaki nomor 4 diatkan oleh Muslim, mikhlab litair, ya, mikhlab kalau untuk burung dan binatang buas itu seperti kuku untuk manusia, karena burung itu mencakar kulit mangsanya, kulit binatang yang mau dia mangsa bimikhlabi dengan cakarnya. Yang dimaksudkannya itu memotong dan mengkoyak-koyak kulit binatang yang mau dia mangsa dengan menggunakan cakarnya. Ya, kemudian yahrumu minat buyur mayakulu aljif, dan di antara binatang yang haram untuk dimakan adalah binatang yang memakan bangkai. Semacam burung nasar dan rakham, gurab, gagak, ya, nasar dan rakham, ya, sejenis elang. Alasannya di sini disebutkan karena kotornya makanan burung-burung tersebut. Lebih tepatnya lagi, haramnya burung yang memakan bangkai kias dengan gagak yang haram, sebagaimana di hadis yang nanti hadis selanjutnya, ya harumu kullu hayawanin nudiba qatluhu, diharamkan untuk mengkonsumsi hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, diberantas. Semacam ular, kemudian akrab, kalajengking, tikus, dan rajawali. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, khamsu minad dawab, ada lima jenis hewan, semuanya adalah hewan-hewan kurang ajar, hewan fasik. Sehingga yuktalna, boleh dibunuh meskipun di tanah haram, apalagi di tanah halal. Di tanah haram saja boleh, apalagi di tanah halal. Akhurab gagak, hada'ah rajawali, akrab kalajengking, fa'rah tikus, dan anjing galak. Alasan yang lain disamping karena diperintahkan untuk dibasmi adalah dikarenakan binatang-binatang tersebut, binatang yang menjijikkan dan kotor. Tentu menurut ulama ya, menjadikan hal ini adalah tolak ukur halal dan haram. Sebagaimana pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Maka untuk poin yang keenam, yaitu binatang atau burung pemakan bangkai, maka di antara alasannya adalah kias dengan ghurab. Maka ghurab gagak, dicarilah ilahnya, oh karena dia makan bangkai. Maka setelah diketahui bahasanya ilahnya atau dianggap ilahnya adalah makan bangkai, maka dikiaskan dengan hal tersebut semua binatang pemakan bangkai. Atau penjelasan lebih detailnya akan saya bacakan dari Kitabul At'imah karya Syaikh Saleh Fauzan. Ya, berkaitan dengan binatang pemakan bangkai, di Kitabul At'imah karya Syaikh Saleh Fauzan disebutkan, dan telah lewat pembahasan tentang hukum burung yang memiliki cakar. Adapun yang tidak memiliki cakar, akan tetapi memakan bangkai semacam burung nasar dan rohom. Ya, nasar dan rohom di sini dijelaskan dia adalah burung yang tidak memiliki cakar namun pemakan bangkai. Fa indal Hanabilah wal Hanafiyah tahrimu hadzal nau' minat tuyur. Maka haramnya binatang pemakan bangkai meskipun dia tidak memiliki cakar adalah mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Hambali dan Hanafi itu mengatakan haramnya burung yang pemakan bangkai meskipun dia tidak memiliki cakar. Alasannya karena kotornya makanannya. Nah, karena makanannya kotor maka ini akan berpengaruh pada dagingnya. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 5 hewan yang fasik, yang kurang ajar di tanah halal ataupun tanah haram. Di antaranya adalah gagak. Dan gagak ini pemakan bangkai. Maka dikiaskan dengan gagak, burung-burung yang lain yang memiliki titik kesamaan, yaitu sama-sama makan bangkai. Ya, maka ada dua alasan ya, yang dibawakan oleh Hanabilah, mazhab Hambali dan Hanafiyah untuk mengharamkan burung pemakan bangkai meskipun tidak bercakar. Yang pertama adalah karena faktor makanan, makanannya makanan yang kotor dan najis, yaitu bangkai, dan ini dikhawatirkan dan diyakini memiliki dampak pada kualitas daging burung tersebut. Dan alasan yang kedua adalah kias dengan hurab, ya, kias dengan gagak yang haram dan dinilai bahasanya ilahnya adalah karena memakan bangkai. Ya, sedangkan Malikiyah menghalalkan, membolehkan mengkonsumsi burung semacam ini, mereka beralasan dengan ayat ya, di mana semisal ayat yang bisa ditangkap membatasi binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ringkasnya kemudian yang dirojekan oleh Syaikh Fauzan di sini, beliau menguatkan pendapat yang pertama, pendapat Hanabilah dan Hanafiyah yang mengharamkan binatang pemakan, semua binatang pemakan bangkai meskipun tidak memiliki cakar. Kemudian ya, kembali ke fikih muyasar. Kemudian yang berikutnya adalah keledai jina. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Jabir, bahasanya Nabi SAW pada saat perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, beliau melarang mengkonsumsi daging keledai jina. Kemudian poin berikutnya adalah makanan-makanan yang menjijikkan. Contohkan tikus dan ular. Namun tikus dan ular itu bisa kita masukkan kepada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau tikus, hadis yang baru saja kita baca. Demikian juga ular. Dasarkan hadis yang lain adalah di antara binatang yang diperintahkan untuk dibunuh sampai-sampai meskipun ketika kita dalam kondisi sholat. Dan dzubab, kemudian lalat, kemudian zumbur, kumbang yang besar, wan nahal dan lebah. Namun kalau lebah nanti bisa juga masuk ke bab binatang yang haram dimakan karena dilarang untuk dibunuh. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa yuharimu alaihimul khaba'is, dan Nabi SAW mengharamkan untuk mereka untuk mengkonsumsi yang kotor-kotor atau yang menjijikkan, dan telah lewat, telah kita bahas di pertemuan yang lewat perselisihan ulama tentang apakah menjijikkan itu bisa jadi tolak ukur halal haram ataukah tidak. Kemudian berikutnya adalah binatang jalalah, dan dia adalah binatang yang mayoritas asupan makanannya adalah materi najis. Contoh yang umum di tempat kita, lele, ya. Ya, karena banyak sekali lele itu di kolam yang di situ tempat buang hajat. Ya. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi binatang jalalah. Dan jalalah di sini sama saja apakah itu al-ibil, unta, apakah sapi, kambing, ayam atau yang lain. Namun jika dia dikarantina, ditahan sehingga jauh dari najis, kemudian diberi konsumsi berupa asupan yang tahirat, yang tidak najis, maka halla akluha, maka boleh dimakan. Dan adalah sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu menahan ayam yang suka makan najis selama 3 hari. Ketika beliau mau memakannya, wakil, namun ada pendapat yang lain yang mengatakan tuhbas akthar min dalik, perlu ditahan dalam jangka waktu yang lebih dari sekedar 3 hari. Ya, berkaitan dengan masalah jalalah, maka definisinya tadi telah kita baca di Fiqih Muyassar. Keterangan tambahan dari At-Imah karya Syaikh Shalih Fauzan, beliau mengatakan pada dasarnya ulama berselisih pendapat tentang hukum makan daging jalalah. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama haram memakannya, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini adalah ahadul kaulain fi madhab syafi'iyah, salah satu dari 2 pendapat dalam madhab syafi'i. Dan dalilnya telah kita baca. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah makruh karohata tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang murni makruh. Ini adalah pendapat yang kedua dari Imam Ahmad wal ashah fi madhab syafi'iyah, dan pendapat yang dinilai pendapat yang paling kuat dari dua pendapat syafi'iyah. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Dan terdapat perselisihan tentang kadar najis yang jika dimakan oleh satu binatang maka dia menjadi jalalah. Itu tolak ukurnya apa? Kalau tadi kita baca di fikih muyasar, apa tolak ukurnya? Mayoritas makanannya. Ya, maka pendapat yang pertama mengatakan tolak ukur adalah mayoritas makanannya. Ya, mayoritas, maka jika tidak mayoritas, lam yu'asir, maka itu tidaklah berpengaruh. Dan ini pendapat, ini madhab resmi Hanabilah, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Karena jika mayoritas makanan yang dimakan itu najis, maka akan berubahlah kualitas dagingnya. Maka tolak ukurnya mayoritas ini Hanabilah dan yang lainnya, termasuk juga adalah pendapat Syafi'iyah. Tolak ukur jalalah adalah ketika mayoritas makanan najis. Pendapat yang kedua mengatakan disebut jalalah manakala banyak makan najis, tidak harus mayoritas, namun hobi. Binatang tersebut hobi makan najis meskipun tidak sampai akthar. Wa yu'fa 'anil yasir, namun dimaafkan kalau cuma sedikit kadang-kadang. Tidak sampai jadi hobi cuma untuk selingan. Maka ma'fu. Nah, kalau hobi dan bolak-balik, nah ini yang tidak boleh. Dan tentu beda antara mayoritas makanan dan sekedar banyak makan najis. Tentu bedanya satu hal yang jelas. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan yang jadi tolak ukur bukannya banyaknya makanan, namun jadi tolak ukur adalah ra'iha wan natan, adalah bau. Baunya, maka jika dijumpai pada pada keringatnya, kalau itu binatang darat misalnya itu, dan lainnya dagingnya itu bau, maka itu jalalah. Jika tidak, maka tidak. Dan ini pendapat yang ketiga ini wa as-sahih fi madzhab syafi'iyah, yang adalah pendapat yang menurut para ulama syafi'iyah adalah sebagai pendapat yang benar dalam madhab syafi'i. Kalau pendapat yang kedua tadi adalah qaulun akhar fi madhabil hanabilah, pendapat yang lain yang ada dalam madhab hanabilah. Ya, maka tentang tolak ukur kapan disebut jalalah, maka ada yang mengatakan tolak ukurnya adalah mayoritas makanan, dan ini yang dipilih di fikih muyasar. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan perlu diketahui untuk tambahan wawasan, ada yang sekedar banyak makan najis itu sudah jalalah, dan ada yang menjadikannya adalah dampaknya, ngefek enggak dagingnya dicium atau binatang darat, maka boleh jadi keringatnya bau, bau najis ataukah tidak. Kalau tidak, maka maka itu bukan jalalah. Kemudian berkaitan dengan masa karantina. Masa karantina, kalau tadi cuma disebutkan pendapat Ibnu Umar 3 hari, lalu dikatakan wakila, dan dikatakan ada pendapat yang lain, atau yang lain mengatakan perlu di karantina lebih dari 3 hari. Maka detailnya tentang masalah masa karantina supaya halalnya binatang jalalah, maka yang pertama adalah qaul Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan tidak ada tolak ukur paten tentang berapa harinya. Kalau Syafi'iyah tidak pakai tolak ukur paten, tidak ada tolak ukur paten harus sekian hari, 3 hari atau 5 hari atau yang lainnya. Namun yang jadi tolak ukur adalah berdasarkan al-adah, berdasarkan kebiasaan, perlu dikarantina berapa hari supaya pengaruh makanan yang najis itu hilang. Atau kalau dalam bahasa sekarang, ya berdasarkan penelitian, penelitian yang akurat, lele yang biasanya dikasih makan tai orang itu, ya, perlu dikarantina berapa hari supaya dampaknya kepada pada dagingnya itu hilang. Maka ini mengikuti perkembangan, ya, maka mengikuti perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu manusia tentang ini perlu berapa hari. Maka boleh jadi beda-beda, kalau ayam berapa hari, kalau lele berapa hari, kalau kambing berapa hari. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tolak ukur karantina adalah 3 hari, baik itu burung atau yang lain. Dan ini adalah riwayah An Ahmad. Ada pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah untuk ayam. Namun penahanan atau karantina 3 hari menurut Abu Hanifah ini adalah dianjurkan. Pendapat yang ketiga adalah merinci. Kalau untuk jenis burung, ayam atau yang lain, 3 hari. Kalau kambing, 7 hari. Selain ayam dan kambing, oh, berarti lele termasuknya selain ayam dan kambing ya. Wama ada dalika, ada pun selain ayam dan kambing, yuhbas arba'ina yauman. Selain ayam dan kambing, karantinanya 40 hari. Wahada tafsil riwayatun ukhra anil Imam Ahmad. Ini adalah pendapat kedua dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad punya 2 pendapat. Ya, maka pendapat pertama 3 hari berlaku untuk semua. Ya, pendapat Imam Ahmad yang kedua ngasih rincian. Ya, 3 hari kalau untuk ayam dan sejenisnya. Apa tadi? 7 hari seminggu untuk kambing. Selain itu 40 hari. Malili 40 hari ya. Waduh. Ya, kesimpulan tentang pembahasan tentang masalah jalalah, maka hukum makan dagingnya yang tepat adalah haram berdasarkan zahir larangan tanpa ada dalil yang membelokkannya. Kemudian yang teranggap jadi tolak ukur untuk disebut jalalah, ya, maka yang rajih adalah jika mayoritas konsumsi makanannya adalah najis. Apa alasan untuk mentarjih ini? Di sini Syaikh Shalih Fauzan mengatakan akhdan min lafil jallalah. Ini karena diambil dari kata-kata jallalah itu sendiri. Idhwa yufidul mubalaghah. Karena jallalah itu sighah mubalaghah. Nah, jallalah itu sighah mubalaghah. Maka bisa dipahami dari sini kalau itu mengisyaratkan mayoritas. Kemudian kadar karantina untuk supaya halal, Syaikh Fauzan di sini menguatkan pendapat Syafi'iyah. La tataqaddar, tidak dibakukan berapa. Namun pakai sangkaan kuat, ini kira-kira kapan perlu karantina berapa hari untuk hilangnya pengaruh najis dari binatang tersebut. Di anna tahdid la dalila alaih, karena ditegaskan sekian hari itu tidak ada dalilnya. Sedangkan yang jadi maksud dan jadi pokok masalah adalah hilangnya al-mahdzur, hal yang dikhawatirkan, yaitu pengaruh makanan yang najis pada daging dan pada terutama pada daging hewan jalala. Maka insya Allah yang tepat adalah pendapat Syafi'iyah yang kita tanya. Maka kalau pakai pendapat Syafi'iyah kita tanyakan, ya perlu kita tanyakan kepada siapa ini, Fakultas Pertanian atau kemudian Peternakan. Nah, ini butuh ini, kalau ini butuh berapa hari, kalau ini butuh berapa hari, kalau lele berapa hari, apa perlu 40 hari ataukah bisa dinego. Maka tanyakan kepada maka satu hal yang bagus jika ada bikin skripsi masalah kayak gini, ya manfaat nanti bisa jadi untuk pelajaran, tambahan pelajaran fikihan. Kalau ini kan ngambang, kita nggak tahu. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian, ternyata kalau ayam cukup sekian hari, ini cukup sekian hari, kalau lele cukup sekian hari. Adapun athar Ibnu Umar, maka itu semata-mata perbuatan Ibnu Umar. Yang tentu tidak pas kalau kemudian disimpulkan menjadi hukum wajib. Perbuatan Nabi saja maksimal. Kalau cuma semata-mata perbuatan Nabi adalah menghasilkan hukum anjuran. Kenapa kemudian perbuatan Ibnu Umar kemudian kita simpulkan wajib ditahan minimal 3 hari. Supaya supaya hilang pengaruh dari najis pada binatang jalala. Maka menjadikan perbuatan sahabat Ibnu Umar sebagai kewajiban tentu satu hal yang tidak tepat dalam masalah ini. Dan ini kelemahan pendapat yang mengatakan 3 hari tadi, pendapat yang kedua yang mengatakan 3 hari. Dan oleh karena itu yang tepat tadi adalah pendapat Syafi'iyah. Tidak ada tolak ukur bakunya, namun yang jadi pokok adalah yang diinginkan adalah hilangnya mahdzur. Mahdzurnya apa? Pengaruh najis pada daging jalalah. Ya sudah, itu yang jadi tolak ukur. Kita tanyakan kepada ahlinya. Kita tanya kepada para peneliti. Ini berapa hari sehingga bisa boleh jadi berubah-ubah tergantung kualitas ayamnya, jenis ayamnya. Tentu ini mempengaruhi jenis ayam yang ini sama yang itu boleh jadi berbeda. Kemudian kita kembali ke fikih muyassar. Maka berkaitan dengan masalah makanan, kemarin dibagi menjadi 3. Ada yang ditegaskan kalau itu halal, ada yang ditegaskan kalau itu haram, kemudian yang ketiga adalah masa kata anhu asyari. Makanan-makanan yang syariat itu tidak berkomentar, tidak memberikan penjelasan apakah halal ataukah haram. Maka makanan-makanan yang didiamkan oleh syariat dan tidak terdapat nas untuk mengharamkannya adalah makanan yang halal. Karena hukum asal segala benda pada dasarnya adalah mubah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi, untuk kalian semua. Artinya boleh bagi kalian untuk memanfaatkannya dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan, kecuali pemanfaatan yang dilarang oleh syariat. Dan berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Allah halalkan dalam hukumnya atau dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka itu disebut afwun. Maka itu disebut afwun, satu hal yang Allah maafkan. Oleh karena itu perlu diketahui sebagian ulama membedakan istilah afwun dengan halal. Kalau halal itu yang ada dalilnya kalau itu halal. Ayam itu halal bukan afwun. Karena ada dalil khusus yang menegaskan kalau itu boleh dimakan. Non kalau bebek, karena bebek mungkin bisa kita katakan itu afwun karena halalnya berdasarkan kaidah. Halalnya berdasarkan kaidah hukum asal makanan. Maka jika halalnya itu karena kembali kepada kaidah, maka itu disebut afwun. Kalau itu boleh dimakan karena ada dalil khusus yang menjelaskan kalau itu boleh dimakan, nah ini yang disebut dengan halalun. Maka terimalah dari Allah maafnya, kemurahannya. Fa innallaha yamnakum lian sasyai'an, karena Allah tidaklah lupa. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa kalau nanti karena Islam akan tersebar sampai Indonesia, dan nanti di sana nanti akan ketemu binatang-binatang ini dan itu, ada mentok, ada bebek, ada ini yang boleh jadi tidak ada di Arab saat Nabi hidup. Maka karena wa makana rabbuka nasiya, ini adalah dalil penting berkaitan dengan masalah-masalah semacam ini, kemajuan teknologi dan sebagainya. Maka ada orang yang beralasan sekarang terdapat kemajuan teknologi, maka hukumnya harus diubah. Maka ini semuanya kita semuanya terbantahkan dengan wa maka na'rob bukan nasiya. Tuhanmu tidaklah lupa kalau besok akan ada kemajuan teknologi. Kalau seandainya memang itu kemudian akan terjadi perubahan hukum, tentu dia telah akan meletakkan satu kaidah yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan kemudian Allah pun juga tidaklah lupa besok Islam kontok sebar sampai kemana mana. Kalau memang semacam itu haram, tentu Allah telah akan turunkan kaidah yang dari kaidah tersebut bisa ditangkap, oh ini haram. Kemudian masalah yang kelima, mayukrahu akluhu, makanan yang makruh kalau dimakan. Maka makruh hukumnya mengkonsumsi al-basal, bawang merah, kemudian wathum, bawang putih, dan yang semakna dengan itu. Apa maknanya, apa tolak ukurnya, yaitu malahu raihatun karihah. Semua makanan-makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Kal karos dan fujli, jam-jam karos di Al-Munawwar disebut bawang bakung, fujel buah lobak. Walasyama terutama jika mau pergi ke masjid atau yang lainnya, yaitu tempat kumpulnya banyak orang untuk kegiatan berzikir atau beribadah. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakan tumbuhan yang bau ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Dan ini bukan mimbabil rukhsah, namun mimbabil uqubah. Jangan dekati masjid kami. Ini bukan karena, ini kelonggaran. Berarti di antara udzur yang menyebabkan boleh tidak sholat jamaah, itu adalah makan sate plus bawangnya. Maka ini bukan mimbabi ruhsah, bukan sebagai ruhsah, namun sebagai hukuman. Ya, artinya kewajiban sholat jamaah di masjid tetap wajib. Sedangkan ketika dia makan makanan semacam itu yang baunya busuk, yang baunya tidak sedap, maka ini menyebabkan dia mendapatkan hukuman, tidak boleh ke masjid. Sehingga menyebabkan dia tidak melaksanakan kewajiban yang ini tentu hukumnya dosa. Fa innal malaikata, karena malaikat tata'adha mimma yata'adha minhul insu. Karena malaikat itu terganggu dengan berbagai hal yang menyebabkan normalnya orang terganggu. Ya, dan Nabi katakan, maka janganlah kalian pergi ke masjid. Ya, ketika pergi kalian ke masjid, keberadaan kalian di masjid itu menyebabkan terganggunya malaikat. Dan apa yang menyebabkan terganggunya malaikat? Ya, ketika hal-hal yang menyebabkan umumnya orang, normalnya orang itu terganggu karenanya. Oleh karena itu maka karena demikianlah ilahnya, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insu, maka larangan ini tidak hanya berlaku untuk tumbuh-tumbuhan. Maka seandainya orang itu dalam keadaan banjir keringat dan keringatnya itu bau, ya, maka dia tidak boleh pergi ke masjid karena itu mengganggu orang sebelahnya. Dan normalnya orang merasa terganggu, maka ini mengganggu malaikat. Yaitu terganggu karena bau, ya, bawang tadi. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, kecuali jika baunya sudah hilang. Dan jika dua sayuran ini, yaitu bawang merah dan putih itu dimasak, lalu hilanglah dampak baunya, maka tidak mengapa untuk memakannya. Dasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang memakan bawang, maka hendaklah dia matikan baunya dengan cara dimasak. Dalam riwayat Jabir, Jabir mengatakan, tidaklah aku berpandangan kecuali yang Nabi inginkan adalah larangan memakannya dalam keadaan naiahu, dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang atau dalam keadaan telah dimasak. Kemudian poin yang terakhir adalah adabul akli, adalah berkenaan dengan adab makan. Maka pembahasan tentang binatang yang haram untuk dikonsumsi atau maka pembahasannya telah selesai. Namun ada satu poin, satu kaidah tentang haramnya makanan yang tadi tidak kita jumpai, yaitu binatang haram untuk dimakan karena dilarang untuk dibunuh. Dan tentu kalau dibunuh itu dilarang, gimana mau memakannya? Maka itu diantara kaidah tentang masalah haramnya makanan. Itu semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, kodok atau lainnya. Ya, kemarin cuma disinggung sedikit di awal-awal, ya, disebutkan tentang kodok dikarenakan Nabi melarang untuk membunuhnya. Dan maka untuk makan itu ada sejumlah adab yang sepatutnya seorang itu berantusias untuk melakukannya. Yang pertama adalah tasmiyah. Di awal makan, tasmiyah itu sekedar membaca bismillah. Adapun kalau lengkap, bismillahirrahmanirrahim, itu biasa disebut dengan basmalah. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Allan di Dalilul Falihin lituruk Riyadus Salihin. Sarah pertama Riyadus Salihin. Sarah pertama Riyadus Salihin itu satu kitab judulnya Dalilul Falihin karya Ibnu Allan Asy-Syafi'i. Beliau menjelaskan di sana perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Tasmiyah itu bismillah saja, sedangkan basmalah itu lengkap ditambah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dasarkan hadis Umar ibn Abi Salamah, beliau mengatakan, kuntu hulaman, aku adalah seorang anak-anak dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanganku itu berputar kemana-mana di piring saat makan bareng dengan Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurku, ya, dan mengatakan kepadaku, wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatku. Famazalat tilka ti'mati ba'du, maka ba'du sejak saat itu, seperti itulah gaya makanku. Menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang ada di dekatnya. Maka di sini terdapat pelajaran penting, manfaat pendidikan di masa kecil. Kalimat ini, famazalat tilka ti'mati ba'du, menunjukkan betapa pentingnya, betapa membekasnya apa yang ditanamkan ketika ketika kecil. Boleh jadi, maka cukup sekali, dan ini tentu Umar bin Salamah ini adalah anak yang cerdas. Cukup dinasihati sekali, habis itu berubah sampai mati seperti itu cara makannya. Lain halnya dengan anak-anak yang kecerdasannya kurang, ya. Maka perlu bolak-balik, boleh jadi sampai puluhan, boleh jadi ratusan kali. Itu pun pas SMA kemudian hilang, ya. Pas sudah SMA hilang. Kalau Umar bin Abi Salamah luar biasa. Cuma sekali teguran, sekali nasihat, itu pun enggak pakai melotot-melotot, enggak pakai marah-marah. Namun itu langsung membekas dan berkesan. Ba'du sejak saat itu, setelah saat itu makanku seperti yang Nabi ajarkan. Maka ini ya, anak yang perhatian, anak yang cerdas, anak yang mengingat dengan baik nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Dan di hadis ini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan pendidikan. Maka kecil itu bukan alasan untuk anak itu dibiarkan melakukan kesalahan. Karena sebagian orang tua punya prinsip, ah masih kecil biarin, nanti gede ngerti sendiri. Padahal gede gak ngerti sendiri. Gede tambah ngeyel. Gedenya tambah ngeyel. Gedenya lebih percaya televisi, lebih percaya temannya daripada orang tuanya. Ya, ketika orang itu sumber ilmunya, ketika anak-anak sumber ilmunya itu baru orang tuanya. Maka ketika kemudian orang tuanya malah mengatakan, ah nanti kalau gede ya, tahu sendiri. Padahal kalau gede itu sumber informasinya itu macam-macam, koran, majalah, televisi, internet dan yang lainnya. Maka malah kemudian anak itu lebih percaya dengan apa yang dia jumpai dari apa yang dia jumpai di televisi, di koran, dengan omongan kawannya dan yang lainnya. Maka sikap yang benar, kecil itu bukan alasan untuk anak itu dibiarkan dan dibebaskan untuk melakukan kesalahan. Namun orang tua wajib untuk tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengingatkan. Maka syarat jadi orang tua yang baik itu cerewet. Orang tua yang peduli dengan pendidikan anak itu, pendidikan anak tentang adab, sopan santun, itu syaratnya cerewet. Cerewet bolak-balik mengingatkan supaya makan dengan tangan kanan, supaya menyebut nama Allah, supaya baca bismillah, bolak-balik. Dan ditegur jangan berbuat demikian, jangan kemudian mengucapkan ucapan yang jelek, bolak-balik. Maka di tempat kita, wallahu a'lam, kalau di tempat yang lain ya, kalau ini karena Umar bin Abi Salamah kan cukup sekali, berarti enggak perlu cerewet Nabi kan. Nabi enggak perlu karena cukup cuma ditegur sekali. Kalau di tempat kita, syarat orang tua yang peduli dengan akhlak, peduli dengan adab, peduli dengan etika sopan santun, itu syaratnya jadi orang tua, jadi ibu yang cerewet, jadi bapak yang cerewet. Kalau orang tuanya tidak cerewet, itu bisa dipastikan anaknya tidak punya sopan santun, tidak punya adab, tidak punya etika. Ya, kemudian yang kedua adalah makan dengan tangan kanan berdasarkan hadis yang lewat. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang ada di dekat seseorang berdasarkan hadis yang lewat. Kecuali, ada pengecualiannya, jika seorang itu mengetahui bahasanya kawan makannya itu tidaklah terganggu dengan perbuatannya dan tidak membenci hal tersebut. Maka pada saat itu maka tidaklah mengapa jika dia makan dari pinggir-pinggir, ya, pinggir-pinggir nampan atau pinggir-pinggir piring, meskipun itu di dekat kawannya. Pengecualian ini berdasarkan hadis Anas radhiallahu anhu dalam kisah Al-Khoyat, seorang yang Nabi undang untuk makan. Atau Khoyat yang da'an Nabiya, mengundang Nabi untuk makan. Maka Anas mengatakan, maka aku melihat Nabi SAW ya tatabba'u ad-dabba, beliau mencari-cari labu dari sekeliling wadah makan. Karena Nabi hobi makan adaba, hobi makan labu. Maka Nabi makan satu nampan bahasa kita dengan orang lain, karena beliau hobi daba, maka yang beliau cari itu meskipun itu ada di sebelah kawannya. Hal ini karena tidak ada yang membenci Nabi melakukan hal tersebut, ya. Tentu kawan makan Nabi ya silahkan-silahkan saja. Maka demikian juga orang yang seperti itu keadaannya, ketika dia makan bareng dengan orang lain satu nampan, namun kawannya itu tidaklah masalah ketika kita keliling-keliling cari yang sebelah sana, karena dia tidak suka juga. Kemudian dia tidak suka, kita penggemarnya, maka boleh ngambil makanan yang ada di dekat kawan. Nah, kalau dia juga penggemarnya, nah, maka ya jangan diambil, serakah namanya. Kemudian pengecualian yang ketiga, jika seorang itu makan sendirian, tidak dengan orang lain, ya, maka dia ya, tidak harus di pinggir dalam artian yang piring sebelah sini. Kalau dia muter gini, juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian pengecualian yang ketiga, aukana to'am mustamilan, atau makanan itu terdiri dari berbagai macam jenis yang beragam, maka boleh baginya untuk mengambil makanan yang tidak ada di depannya, selama itu tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Maka ada tiga pengecualian. Hukum dasarnya, adab dalam makan makanan yang ada di dekat kita, namun ada tiga pengecualian. Pertama, ketika makan dengan orang lain dan orang itu tidaklah terganggu jika kita keliling-keliling, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua, ketika kita makan sendirian, maka bebas, tidak harus makan yang di dekat mulut kita, yang seberang sana juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, ketika kita berada di satu jamuan makan dan makanannya itu macam-macam, boleh jadi dengan piring yang berbeda, atau kita satu nampan dan itu lauknya macam-macam, atau ya, sana ada kacang, sini ada ini, kita pingin kacang maka kita ngambil yang ada di depan, yang lebih dekat kawan, maka itu tidak mengapa karena jenis makanan yang berbeda-beda. Kemudian mengucapkan alhamdulillah di akhir makan berdasarkan hadis Abu Umamah radhiallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika diangkat wadah makan dari hadapan beliau, artinya apa? Selesai makan, maka beliau berdoa, maka beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Segala puji milik Allah, pujian yang banyak yang baik dan penuh dengan kebaikan. Ghaira muwadda'in, pujian yang tidak akan pernah ditinggalkan. Wala mustarnan anhu, dan satu pujian yang tidaklah pernah puas dengannya Rabb kita, atau tidak pernah memuaskan Rabbana Rabb kita. Maka pujian sebanyak apapun yang kita berikan, maka itu tidak akan memuaskan Allah Subhanahu wa taala, masih kurang kita dalam masalah memuji dan memuji. Maka ini diriatkan oleh Bukhari. Maka hadis ini tentu hadis yang sangat sahih tentang doa akhir makan atau doa setelah selesai makan. Namun satu hal yang unik di tempat kita, yang riwayat Bukhari yang jelas-jelas sahih itu tidak populer. Yang riwayat Bukhari itu tidak populer. Namun yang hadis yang dhaif, riwayat Ibnu Sunni, nama orangnya saja sebagian kita tergolong siapa itu ulama hadis namanya Ibnu Sunni. Malah riwayat yang dhaif, riwayat Ibnu Sunni malah yang populer. Tentu ini satu hal yang secara sisi ilmiah aneh. Bukhari yang nyata-nyata sahih malah tidak populer. Yang riwayatnya jauh, bukan kutubus sitah, tidak termasuk kutubus sitah, bukan termasuk kitab hadis yang populer di masyarakat, malah hadisnya tentang doa setelah selesai makan demikian populer. Gimana bunyinya? Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin atau wa ja'alana minal muslimin. Malah populer. Padahal riwayatnya dhaif dan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni atau tidak termasuk dari kutubu sitah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah senang, Allah ridha seorang hamba yang setelah selesai makan dia memuji Allah dan selesai minum dia memuji Allah. Maka berdasarkan hadis ini riwayat Muslim, maka kalimat untuk memuji Allah tidak ditentukan. Seandainya seorang sekedar mengucapkan alhamdulillah sudah cukup. Namun seandainya memilih riwayat Bukhari, ya tentu lebih baik. Dan sekedar alhamdulillah sudah mencukupi berdasarkan hadis ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.